أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmatnya, kurnianya, berikan kita hamba-hambanya yang mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Dan seperti biasa, kita teruskan pembacaan kita berkenaan dengan kitab Nawaqidul Islam, perkara yang membatalkan Islam oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Telah sampai kepada perkara membatalkan Islam yang ke-4. Setelah kita bicarakan dengan panjang lebar, dengan agak panjang lebar berkenaan dengan pembatal ketiga, iaitu tidak mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir ataupun ragu-ragu terhadap kekufuran mereka ataupun membenarkan mazhab mereka. Dan kita telah terangkan pada minggu lepas juga kaedah-kaedah penting berkenaan dengan masalah mengkafirkan, iaitu takfir. Kita telah dapati bahawa ada dua jenis takfir. Satu takfir yang umum, iaitu mengikut sifatnya, siapa yang begini maka dia kafir, siapa yang buat itu maka dia kafir. Dan kita ada lagi jenis takfir, iaitu takfir aini, takfir secara spesifik, secara individu terhadap orang yang tertentu. Maka yang itu ada beberapa kaedah-kaedahnya, penghalang-penghalangnya, yang kita ringkaskan dengan 4 perkara, iaitu hendaklah dia seorang yang telah menerima hujah dan yang telah memahami hujah, dan dia seorang yang telah baligh, dia bukan orang yang gila dan dia tidak dipaksa, dan dia tidak melakukan kekufuran itu dengan cara takwil ataupun dalam keadaan jahil. Jadi kita teruskan membicarakan pembatal Islam yang ke-4, iaitu dalam kitab ini mengatakan orang yang meyakini bahawasanya petunjuk selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna dari petunjuknya, atau meyakini bahawa hukum selain hukum Nabi SAW lebih baik dari hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum tauhid daripada hukumnya SAW. Dan masuk ke dalamnya orang-orang yang meyakini bahawa peraturan dan undang-undang yang dibuat manusia lebih utama, afdal daripada syariat Islam, atau dia meyakini bahawasanya hukum Islam tidak sesuai untuk diterapkan di zaman sekarang ini, atau dia meyakini bahawasanya Islam sebagai sebab ketertinggalan umat Islam. Ini perkara yang ke-4, iaitu orang yang meyakini bahawa petunjuk lain, petunjuk Nabi SAW lebih bagus, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW sendiri. Jadi ini perkara yang ke-4 yang membatalkan Islam, iaitu perkara ini adalah perkara yang datang daripada perbuatan hati. Wa man i'taqada, barang siapa yang mengiktirafkan, meyakini. Jadi di sini ada syarat bahawa ia hendaklah sesuatu yang menjadi keyakinan seseorang itu. I'tiqad, i'tiqad maknanya yakin, tahu, menunjukkan bahawa dia bukanlah seorang yang ragu-ragu 50%, 50%. Tapi orang dah yakin dah bahawa hukum ataupun petunjuk selain Rasulullah SAW lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Petunjuk orang itu lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Cara hidup orang itu lebih baik daripada cara hidup Nabi SAW. Dan termasuk kat situ katanya hukum juga. Hukum selain Nabi SAW lebih baik daripada hukum Rasulullah SAW. Jadi ulama mengatakan bahawa perkara ini membatalkan Islam kerana dia telah menyalahi foundation asasnya agama Islam. Asas agama Islam adalah naik saksi kepada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Rasul Muhammad SAW adalah Rasulullah, petunjuk pesuruh Allah SWT. Jadi bila dikatakan pesuruh Allah SWT, hendaklah di situ terdapat empat perkara. Dia bukan kata bahawa Rasulullah SAW adalah pembawa sahaja, pembawa risalah, risalah Allah SWT sahaja. Tetapi wajib tak ikut Nabi SAW dalam petunjuknya? Mereka katakan tidak. Nabi SAW seperti orang yang bawa surat saja, dibacakan kepada kita dan difahamkan kepada kita. Itu sahaja. Lain daripada itu, perlu tak ikut Nabi SAW? Jawab mereka tidak. Dan ini bersalahan dengan maksud sebenar syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini masalah besar di kalangan ramai manusia. Orang yang jahil, yang tak belajar tinggi-tinggi, mungkin kita boleh maafkan. Masalah ni adalah orang yang makin pandai, makin belajar tinggi-tinggi, makin profesional, makin tak nak ikut petunjuk Rasulullah SAW, makin mengatakan bahawa yang kita kena tahu, yang kita kena eksitat bahawa dia pesuruh Allah SWT. Itu saja, dia tukang bawa Islam. Dah. Yang ikut dia, sunnah dia apa semua, oh tu tak payah. Itu mungkin orang-orang zaman dia wajib ikut. Kita tak perlu ikut. Kita ikut, bagus. Kalau kita ikut, boleh buat kita susah, boleh buat kita mundur, tak bagus ikut. Jadi boleh pilih-pilih pula. Dan ini berlaku di ramai ataupun sebahagian kalangan orang-orang yang cendekiawan. Jadi mereka kena dipahamkan tentang makna kesaksian terhadap Rasulullah SAW. Hendaklah kita membenarkan apa yang dia khabarkan. Ini banyak kali kita dah sebutkan. Tasdiquhu fima amar, membenarkan apa yang fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar maknanya membenarkan dia apa yang dia khabarkan. Baik. Ini mungkin orang yang seperti itu pun boleh terima. Dia benarkan saja apa yang Nabi SAW khabarkan secara general. Tapi bila tengok detail saja, mana yang tak sesuai, dia akan tolak juga. Tapi tak apa, dia kata saya terima saja, saya benarkan apa yang Nabi SAW khabarkan. Baik. Tapi apakah itu cukup? Jawabnya tidak. Syarat yang kedua, wa ta'atuhu fima amar, hendaklah ta'at terhadap kepada Rasulullah SAW terhadap apa yang baginda perintahkan. Dia kena ikut beliau dalam apa yang beliau perintahkan. Dan perintah Rasulullah SAW ini ada dua macam. Ada yang Nabi SAW perintahkan melalui Al-Quran. Yang ni dalam Al-Quran ada perintah solat, perintah zakat, puasa, haji. Jadi itu perintah Rasulullah SAW juga. Dan perintah ini juga diperintahkan oleh Nabi SAW di luar Quran. Maksudnya dalam hadis Nabi SAW memerintahkan. Dan kita ada lagi satu jenis perintah Rasulullah SAW, iaitu perintah yang tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Al-Quran tak suruh pun ini, tak sebut pun ini. Tetapi dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan. Ada ke tak ada? Ada. Banyak yang tak ada dalam Quran yang Rasulullah SAW perintahkan. terbuka je hadis macam-macam kita dapati bahawa ia tidak ada dalam asal Quran. Dalam Quran lafaznya begini, begitu. Suruh pakai janggut, ada dalam Quran? Tak ada. Tak ada. Perkara-perkara lain, suruh pakai siwak, ada ke tak ada petunjuk tu dalam Quran? Tak ada. Dan perkara-perkara lain lagi, tentang macam mana kita nak mandi, macam mana kita nak kafankan orang, macam mana nak itu, macam mana nak ini, banyak benda tak ada dalam Al-Quran. Dan semuanya bentuk perintah, perintah, perintah. Ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau awak kata saya saksikan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, awak mesti taat pada perintahnya. Taat mengikuti perintahnya. Yang wajib, yang wajib dia jadi wajib, yang sunat dia jadi sunat. Baik. Dan yang ketiga, hendaklah dia menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu amma naha anhu wa zajar. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, larang, hendaklah kita tinggalkan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam, hendaklah kita tinggalkan. Dan itu juga ada yang dalam Al-Quran dan hadis, ada yang hanya dalam hadis sahaja. Ini pun banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak qada hajat menghadap kiblat, itulah ada dalam Quran. Tak ada pun, tak nak ikutlah, tak boleh. Dan contoh-contoh seperti ini amat banyak sekali. Jadi itu tiga perkara. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan tidaklah dia menyembah Allah SWT melainkan dengan apa yang baginda syariatkan. Itu penting. Jadi function, fungsi Nabi Muhammad SAW tu luas, lebih daripada postman saja. Dia juga adalah pembawa syariat. Tak boleh sembah Allah SWT melainkan melalui Rasulullah SAW. Dalilnya yang terakhir ini adalah mai yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul SAW, maka dia taat pada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, sama arsalnaka alaihim hafiwa. Tidaklah kami jadikan kau wahai Muhammad penjaga bagi mereka. Kalau Nabi tak jaga, Allah tak jaga. Jadi dia keluar daripada Islam. Dia tak sah kesaksiannya bahawa Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis Nabi SAW telah mewajibkan taat kepada beliau. Barang siapa yang semua orang masuk syurga, kata Nabi SAW, illa man aba, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk syurga punya, melainkan siapa yang tak mau. Kata sahabat pening juga, mana ada orang tak nak masuk syurga? Ada orang nak masuk syurga. Jadi kata Nabi SAW, memang tak ada orang tak nak masuk syurga, tetapi siapa yang taat padaku dia masuk syurga, siapa yang tak ikut aku dia akan masuk neraka. Fakat abah, maka dia telah enggan masuk syurga. Jadi maknanya orang semua nak masuk syurga, tapi ada yang ikut Rasulullah SAW untuk masuk syurga, ada yang nak masuk syurga tak nak ikut Rasulullah SAW. Itu maknanya dia tak nak masuk syurga. Jadi pentingnya mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW telah banyak kali bersabda, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'adakum, lepas itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik hadis petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, petunjuk Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk, paling baik. Jadi mana awak boleh ikhtiratkan bahawa ada petunjuk lain lagi baik, lagi sempurna, akmal? Jadi awak telah membohongkan, mendustakan hadis Nabi SAW. Siapa yang membohongkan Rasulullah SAW, dia telah membohongkan Allah SWT. Siapa yang mendustakan satu Nabi saja, dia sebenarnya telah mendustakan semua Nabi. Dalilnya Allah SWT telah mengisahkan cerita kaum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh ada rasul-rasul lagi lah. Sebelum Nabi Nuh tak ada kan? Dia rasul yang pertama. Tapi Allah kata kazzabat qaum Nuhin mursalin. Sesungguhnya telah kaum Nuh ini telah mendustakan mursalin, plural, semua rasul-rasul. Padahal mana ada rasul lagi selain Nabi Nuh? Macam waktu tu. Sebab dusta pada Nabi Nuh adalah mendustakan semua rasul. Itu dia kazabat kaum Nuh ini mursalin. Dan ayat seperti ini banyak. Lihat surah Syuara yang kita ada itu. Kazabat kamu dunil mursalin. Kamu juga, kamu pun dustakan semua rasul. Padahal yang dia dustakan cuma Nabi dia, Nabi Soleh lagi. Jadi menunjukkan bahawa kalau awak tak ikut rasul awak, awak telah dustakan dia. Awak dustakan dia, awak dustakan semua rasul. Awak telah dustakan semua rasul. Sama lah macam kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan kaum Lut dan sebagainya. Maka kita telah keluar daripada Islam. Itu dia punya dalilnya, dilalahnya. Baik. Kemudian katanya atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Dia mengiktirafkan bahawa hukum selain daripada Rasulullah SAW lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua, satu petunjuk, satu apa? Hukum. Ada sedikit perbezaan antara petunjuk dan hukum. Petunjuk kita boleh sebutkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Lebih umum lagi, lebih umum. Macam kita sebutkan tadi, sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita tahu semuanya, tentang mungkin tentang apa ni, cara Nabi SAW beribadat, ataupun cara-cara Nabi SAW dalam berdoa, zikir beliau, dan perkara yang beliau yang kita anggap sebagai pakaian dan sebagainya. Maka itu semua adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini disebutkan hukum. Jadi hukum lebih khusus kepada perkara yang bergantung berkaitan dengan hukum qada yang berkaitan dengan manusia. Ada tak Nabi SAW mencariatkan hukum-hukum untuk manusia, untuk bisnes, untuk nikah kahwin? Ada tak? Ada. Kalau bab ibadat jangan cakap lagi lah. Itu dah tentu dah termasuk dalam petunjuk Rasulullah SAW. Ini sekarang dalam masalah hukum, dalam hukum jinayah ada tak? Ada. Rasulullah SAW adalah pencariat dalam hukum-hukum demikian. Kalau awak kata hukum selain Rasulullah SAW lebih baik daripada hukum Nabi SAW, maka awak akan keluar daripada Islam. Sama macam tadi dalil-dalil. Jadi di sini bahaya. Antara tetapi sekarang ni kita dengar ni, dia khususkan hukum Rasulullah SAW tu pada hukum hudud saja kan. Hukum hudud, hukum jinayah lah, pidana, yang adanya potong tangan, berjam dengan batu, tebat, apa ni, pancung kan. Tapi bukan itu je hukum Rasulullah SAW. Banyak lagi hukum Nabi SAW. Hukum Nabi SAW dalam muamalat, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dalam riba, hukum Nabi SAW dalam perkara lain. Jadi yang ini semuanya termasuk di dalam hukum Rasulullah SAW yang kita tak boleh sifatkan hukum lain lebih baik daripada. Walaupun zahirnya orang semua tenteram dengan hukum tersebut, walaupun zahirnya orang reba, rela dan tak ada masalah dengan hukum tersebut, semuanya bagus. Okay. Walaupun demikian, kerana itu telah membohongi akan sifat Rasulullah SAW sebagai pembawa hukum yang paling bagus. Tak boleh, kita tak boleh digantikan hukum Rasulullah SAW dengan hukum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kata hukum Nabi SAW bagus tak? Bagus. Tapi hukum yang model sekarang ni, British ni pun bagus juga. Pun awak telah terkeluar daripada Islam. Kalau awak cakap dia lagi bagus, lagi teruk. Lagi teruk. Kata sama pun tak boleh. Itu kita akan bawa dekat tentang hukum dengan selain daripada Allah SWT. Hukum dengan selain daripada hukum Allah SWT. Kan lagi, jadi kata misal, yufadilu hukma tawaghiti ala hukmihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang yang melebihkan, yang melebihkan hukum tawaghit, yakni tawhut-tawhut, daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawhut ni adalah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, semua perkara benda yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu syarat, dan dia redha dengan penyembahan tersebut. Semua perkara, manusia ke, malaikat ke, malaikat tak adalah eh, malaikat mustahil, jin ke, batu ke dan sebagainya, disembah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia redha terhadap penyembahannya. Kalau dia tak redha terhadap penyembahannya, kalau dia larang daripada penyembahannya dan dia jauhkan daripada penyembahannya, kemudian orang sembah dia juga, yang itu bukan tauhid. Yang itu bukan tauhid. Jadi di sini termasuk apa saja, termasuk hukum yang dijadikan hukum selain daripada Allah SWT diagungkan, maka kalau disembah hukum tersebut, sistem tu eh, sistem tersebut, ataupun yang teruk lagi dia sembah orang yang mengasaskannya, yang melaksanakannya, kalau dia dah sampai gitu, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Fadilu, dia melebihkan hukum tawarif ala hukmihi. Nabi SAW telah datang dengan satu syariat yang sempurna. Itu adalah keimanan orang Islam. Petunjuk beliau, Islam beliau, agama beliau dah sempurna. Apabila beliau meninggalkan umatnya kembali ke rahmatullah ta'ala, dia telah meninggalkan Islam yang cukup sempurna. Dah cukup, tak boleh ditambah lagi dan tak boleh dikurang. Nabi SAW telah mendapat endorsement daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah mencukupkan atas kamu nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu. Jadi hari ini dinakum dah cukup, dah sempurna. Sampai bila-bila mesti ikut agama ni. Dalam agama dia ada hukum tak? Ada. Boleh tak kita gunakan hukum selain daripada hukum ini? Jawabnya tak boleh. Apalagi lebih kan dia. Dan Allah SWT telah redha pada hari ini juga Islam tu sebagai agama kamu. Maknanya lain daripada agama Islam tu Allah tak redha. Pada hari tersebut tak redha selain daripada agama Islam yang sempurna ini. Bilakah ayat ini turun? Ayat ini turun pada hari hari Arafah. Hari Arafah Hajjatul Wada', antara ayat yang terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalaulah hari tersebut adalah Islam yang sempurna, kalau hari ini kita nampak lagi satu perkara yang dikatakan dia sebahagian daripada Islam, datang daripada Islam, kita cek, kita periksa dengan Islam zaman Nabi SAW sama ke tidak. Kalau tak sama, kita kata, oh ini bukan Islam yang datang daripada Nabi SAW, dan kita tolak. Begitulah pahaman Imam Malik rahimahullah. Apa yang bukan agama pada hari tersebut, bukan agama pada hari ini. Apa yang bukan agama pada hari itu, yang pada zaman Nabi SAW dan sahabat ni, bukan agama. Semuanya dia. Satu kaedah yang paling cantik sekali, istimbat yang paling baik, datang melalui ayat ini. Imam Malik dengan calang-calang orang, kepahaman beliau itu jelas. Jadi kita tak boleh gunakan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa saja, nak bersihkan hati, boleh gunakan petunjuk itu ke, imam tu ke, ini. Dan awak kata lagi bagus lah tu, awak ikut tu maknanya lagi bagus lah daripada petunjuk Rasulullah Sallam. Jadi tak boleh nak bersihkan hati. Mana boleh ikut petunjuk selain daripada Rasulullah Sallam? Nak dapat pahala banyak, mesti ikut Rasulullah SAW. Kalau banyak dapat pahala macam gini, ginilah dapat banyak. Yang lain tak? Yang lain tidak. Bukan maknanya lagi ramai, lagi ramai, lagi ramai, kumpul-kumpul-kumpul. Sekiranya memang makin banyak pahala, mana pula datang macam itu? Itu bukan datang dari petunjuk Rasulullah SAW. Mereka kata, oh ni tak ada, tak apa, ni lagi bagus. Tak ada, tak apa, lagi bagus. Ha, jadi ini semua bijak-bijak. Kita tak katakan, kita cakap secara general dia kafir kan, tapi kita tak cakap dia tu, dia ni, itu kafir, kita tak cakap lah. Tapi secara sifatnya kita boleh katakan demikian, kalau dia aktifatkan demikian. Jadi itu antara masalah umat Islam zaman ini lah. Kerana sudah kurang keyakinan mereka terhadap agama mereka sendiri, terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada orang marah-marah, kenapa ni bila azan ada tutup kedai semua, ya semua pergi solat jemaah. Jadi kita cakap ni kan sunnah Nabi SAW. Maksudnya dia lah ekonomi semua. Itu kalau tempat ni tak tempat macam itu. Bila kalau okey solat, bila azan orang tak tutup, dia tak bising. Tapi jemaah pun masih bising lagi. Apakah dia nak kena tutup? Apakah nak kena keluar pergi sembahyang jemaah? Sekarang dah orang tanya dah. Kan rugi nanti ekonomi. Itu yang disebutkan dalam kitab tadi tu, yang bahasa Melayu tu. Kalau dia meyakini bahawa sebenarnya Islam sebagai sebab ketertinggalan umat Islam, Islam jadi sebab ketinggalan umat Islam. Alhamdulillah. Kukur. Kukur pada tekad macam itu. Semua kita tak kasih dengan orang, kita dah belajar minggu lepas kan, macam mana dia tak tahu tu ke, dia boleh terangkan lah, dia terangkan. Muka surat 18 di bawah tu pun ada perkara yang baik juga kita baca. Atau dia membatasi Islam hanya pada keterikatan seseorang kepada Rabbnya sahaja, antara dengan Tuhan dia sudah, dan tidak memasukkannya kepada perkara urusan kehidupan yang lainnya. Yang lain tak ada kena-mena, Islam tak ada kena-mena, sekular lah. Dan masuk dalam pembatal keislaman ini iaitu orang yang berpandangan bahawa penerapan hukum Allah berupa potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi penzina yang muhsan yang telah bernikah secara rasmi tidak sesuai lagi pada zaman sekarang. Itu kejam. Lagi-lagi kalau ada syubhat seperti apa? Kan sekarang Islam punya nama kan dah buruk. Betul tak? Orang dah kecam Islam. Apa lagi kita nak amalkan hukum Islam lah? Macam hukum hudud ni. Lagilah orang akan kecam Islam. Lagilah kita akan kena attack. Jadi janganlah amalkan. Ini sebenarnya darurat. Ini syubhat macam ini. Jadi jangan amalkan. Bahkan kita kena katakan bahawa perkara ini boleh amalkan, tak boleh amalkan. Ini boleh tengok konteks. Sampai macam itu nak cakap pada orang kafir, malu nak katakan ini sebagai daripada agama kita. bunuh orang murtad ini semuanya datang sebenarnya penyakit dia penyakit ini. Konon-konon nak rapat, nak sama, nak include semuanya orang-orang yang bukan Islam ni, yang benci pada Islam, yang sampai bila-bila pada kiamat pun dia akan tetap benci pada Islam. Dia akan tetap cuba nak padam cahaya itu. Uriduna al-tiu nurallah diakwari dengan mulut mereka. Kalau boleh dengan tangan mereka dah tentulah. Jadi itulah mereka. Yang kita ni, adakah kita ni perlu nak kena rebahkan mereka? Adakah kita nak tunjukkan macam inilah moderat? Kita tak, kita kata yang inilah moderat. Yang amalkan hukum-hukum inilah moderat. Jangan takut. Mana yang salah kena, tak salah kita tak. Dan kita ada syarat-syarat yang ketat. Mana ada suka-suka nak potong tangan? Mana ada suka-suka nak rejam orang dan sebagainya? Dan kalau tak rejam macam gini jadinya. Jadi teruk, kalau tak potong tangan jadi gini. Pasal tak buat lah jadi macam ni. Cuba buat. Kenapa takut? Dia punya hukum lagi banyak salah. Sebenarnya hukum selain daripada Allah SWT, hukum Allah SWT lagi banyak salah. Lagi banyak dia punya lubang-lubang dia lagi. Yang tak habis-habisnya merosakkan, bukan memperbaikkan. Maksud dia keluar. Maksud dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk pulang tak bila lah. Jadi itu kita kena yakini bahawa hukum Rasulullah SAW adalah hukum yang paling tadi. Baik, dan masuk dalam hal tersebut bagi semua orang yang berkeyakinan tentang bolehnya berhukum dengan selain syariat Allah dalam berbagai muamalah dan hukum-hukumnya atau selain keduanya. Jadi dalam muamalah, kita cakap dalam transaction, dalam jual beli dan sebagainya, dia kata boleh berhukum dengan selain syariat Allah Taala tu. Kalau dia yakin macam itu, boleh kafir. Walaupun dia tidak meyakini bahawa demikian itu lebih utama daripada hukum syariat. Jadi dia tak kata dia lebih baik, tapi dia kata sama je. Nak baik, nak pakai hukum Islam boleh, bank Islam boleh, bank Islam pun boleh juga. Sama je. Kan dah ada sekarang, sama mana ada beza. Maka dengan jihad itu, dia telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan menurut ijma' kesepakatan para ulama. Jadi seluruh orang yang membolehkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya dari apa-apa yang telah diketahui berasal dari agama secara pasti, seperti zina, riba, khamar dan berhukum dengan selain hukum Allah dan selain itu, maka dia telah kafir berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' apa ni? Berkenaan dengan menghalalkan perkara yang telah nyata haram. Menghalalkan istihlal perkara yang haram ini, semua ulama kata kufur. Walaupun tak buat. Jadi bukan kata bagus, lagi bagus daripada hukum Allah SWT. Dia kata boleh ni ke dah tak? Dah salah dah. Dah kafir. Allah SWT telah berfirman, apa hukmal jahiliyah yabghun? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan maksudnya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Kemudian Allah SWT telah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang telah tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Banyak dalil di bawah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang akhir sekali kita katakan ada ayat berkenaan dengan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir ke, zalim ke, fasik. Ada ulama kata semuanya maknanya sama. Ada ulama beza-bezakan antara kafir dengan zalim dengan fasik. Macam mana pun, kalau kita nak bahaskan panjang lah, tapi kita tengok ni je, kita dah dapat tahu bahawa berhukum yang selain daripada hukum Allah SWT berbahaya. Tak kafir, zalim, fasik. Cuma zaman sekarang negeri Islam tapi tak beramal dengan hukum Islam. Adakah kita hukumkan pemerintah tersebut perintah yang kafir? Jadi itu yang kita nak kena tahu sikit. Jadi dalam hal ini tidak berhukum dengan hukum Allah SWT ni ada beberapa keadaan. Satu, dia tidak hukum dengan hukum Allah SWT kerana tadi, kerana dia yakin bahawa hukum dia tu lagi bagus daripada hukum Allah SWT. Itu kafir lah. Tapi awak tahu ke tidak? Kalau dia tak cakap, awak tak tahu kan? Jadi macam mana hukum ni? Lepas tu dah fahamkan dia belum? Itu belum lagi. Tapi kita cakap, textbook ni cakap lah eh, kalau dia beriktikadkan demikian, memang dia kafir. Dan ada orang hukum dengan selain daripada hukum Allah SWT, dia katakan bahawa boleh saja hukum dengan hukum selain daripada hukum Allah. Nak pilih boleh, nak pilih hukum Allah boleh, nak pilih hukum selain daripada hukum Allah yang dia buat tu pun boleh. Ini pun kafir. Ini pun kafir. Kalau dia cepat demikian, ini saya dah sebutkan tadi. Yang ketiga, dia buat hukum, hukum dia bukan hukum Allah SWT, bersalahan dengan hukum Allah SWT kerana dia ni jahat lah, dia ni fasik, dia ni ikut hawa nafsu. Dia tahu tak boleh tapi dia buat. Adakah dia kafir? Jamu tidak. Dan ini banyak, banyak yang buat gini ikut hawa nafsu, nak untung lebih kan. Kerana dia ada buatlah bank riba dan sebagainya, buatlah hukum-hukum saya kata hukum Allah SWT. Nak orang lain datang invest kat negeri dia dan sebagainya, buatlah hukum-hukum macam ini. Banyak pun buat-buat gini tu lah. Buka kasino lah, buka ini bukan hukum Allah SWT lah. Tapi nak untung ni semua ikut lawan nafsu. Tapi tahu tak salah, mesti dia akan cakap salah. Kalau begitu kita tak kafirkan dia. Yang keadaan yang akhir itu adalah, keadaan yang akhir pula adalah seseorang yang berhukum dengan selain daripada hukum Allah SWT sedangkan dia terpaksa. Dia terpaksa. Dia tahu tak boleh tapi dia terpaksa buat. Dan itu insyaAllah tak ada apa-apa. Dan dia juga lah, dia upaya untuk tak lakukan dia tapi dia terpaksa lakukan. Dan ini yang kita rasa. Jadi macam-macam keadaan manusia yang tidak berhukum dengan Allah SWT. Jadi kita jangan masukkan semua dalam satu campur. Jadi kena fahamkan dulu dan sebagainya. Dan itu proses yang panjang. Baik. Jadi hukum Allah SWT boleh digunakan, bahkan wajib dilaksanakan untuk mana-mana zaman pun, mana-mana tempat pun. Okay. Kita tak boleh reba. Satu perkara yang apa ni saya perlu ingat, tak boleh reba dengan apa juga hukum selain daripada hukum Allah SWT. Walaupun kita sedang melakukannya, tapi tak boleh reba. Hukum kafir tak boleh sama dengan hukum. Baik. Ada beberapa soalan terhadap pembatal yang keempat tadi. Kita teruskan pembatal Islam yang kelima. Orang yang marah, murka, benci terhadap sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya, maka dia telah kafir. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Jadi ini perkara yang membatalkan Islam yang kelima, iaitu orang yang marah ataupun orang yang tak suka, orang yang benci sesuatu syai'an nakira eh, maknanya sesuatu apa je walaupun kecil mana pun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benci satu benda daripada syariat ini, maka dia telah kafir walaupun dia kecil mana pun, walaupun dia pasal janggut pun, walaupun dia pasal siwak pun. Kecil lah kalau nak kata kan. Kalau dia benci, maka dia telah kafir. Yang kedua, dia amalkan perkara-perkara ini semuanya. Besar sedikit dia amalkan, tapi dalam hati dia benci. Amalan dia tu tak bermanfaat langsung. Dia tak boleh cakap, aku buat apa? Aku cuma benci dia. Takkan aku kafir. Dosa lah. Tak, awak tak boleh. Jadi di sini, satu perkara yang orang banyak tak tahu tentang masalah membenci ni, tak boleh benci apa pun yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak amalkan tak apa. Bukan tak apalah, tak amalkan tak apa tu maknanya tak jadi kafir. Tetapi benci kepada sesuatu itu walaupun awak amalkan boleh keluarkan awak daripada Islam. Awak buat pun tak guna pasal awak benci. Jadi di sinilah kita dapati kepentingan amalan hati. Dia ingatkan orang sunnah apa ni, dia tak ada kira pasal hati apa semua. Dia tengok zahir. Betul lah, zahir tu hukum zahir lah. Hukum Islam zahir. Tapi kalau cakap pasal hukum keluar dari Islam, cakap pasal iman, cakap pasal antara dia dengan Allah SWT, banyak benda berkaitan dengan hukum hati. Man arada syai'an. Jadi benci ni bukan ada satu macam. Benci ni ada dua macam. Yang pertama, benci yang datang dengan hati. Maksudnya benci kerana dia syariat Allah SWT. Yang datang tu dari Rasulullah SAW, benci kerana dia satu syariat Allah SWT. Benci. Yang lagi satu, benci kerana satu perkara yang tabii, satu perkara yang semula jadi, yang ada dalam hatinya, dia benci, dia tak suka perkara itu. Bukan kerana agama. Bukan kerana agama. Nampak perbezaan? Satu dia benci kerana agama. Dalam hatinya tak ada apa-apa pun, boleh terima, nak ikutkan boleh juga. Tetapi dia benci tu kerana ni agama. Yang kedua, dia benci ni bukan pasal agama. Dia kalau agama dia terima, dia taat juga dia terima. Tapi dia tak suka. Dalam hatinya tak suka. Macam orang tak suka, bahagian orang lah, yang tak suka dengan apa ni, masalah berpoligami ya. Orang tak suka. Ada dua jenis orang yang tak suka. Satu tak suka pasal dalam hati dia pun tak suka lah. Ni memang dalam hati dia, memang dia sifat memang macam itu. Tapi bukan pasal dia tak suka agama tu. Dia tak suka. Ada benda dia tak suka misalnya. Contohnya lah kalau kita taruh apa ni masuk air dalam mulut hidung ni semuanya, dia tak berapa suka lah. Mungkin. Ataupun jihad. Dia tak suka lah bunuh-bunuh orang, sembelih kambing, sembelih korban. Tak suka lah cukur-cukur orang budak-budak kecil ni, baby-baby apa ni, punya rambut. Tak suka. Bukan tak suka agama dia, tak suka agama tu, bukan benci tu. Tapi benci apa? Benci tabi'i. Jadi kata sini kita tahu mana satu yang dimaksudkan oleh apa ni, penulis ni, pengarang kitab ni, Muhammad bin Abdul. Ini maksudkan yang mana? Yang benci kerana agama. Yang benci bukan kerana agama tak terkeluar daripada Islam. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kamu al-qital. Bukan jihad lagi ya, qital. Apa perang? Bunuh ni. Kan orang kan ada bawa lagi satu, jihad tak punya kital, kital tu lain, jihad lain dan sebagainya. Kat dalam sini dah cukup dah, sudah kital telah diwajibkan atas kamu membunuh orang. Wa huwa kurhul lakum, tetapi dia dibenci oleh kamu. Orang Islam tak suka perang, benci perang. Kata Allah SWT, macam mana boleh kata dia beriman ya? Menunjukkan bahawa ini bukan benci agama. Mereka tak suka secara tabi'i. Bahagian sahabat tak suka bunuh-bunuh. Jadi kita jangan marah-marah lah. Orang tak suka bunuh-bunuh seperti itu, terus orang tak suka apa. Ada kan? Ada orang tak suka benda-benda yang boleh makan, belalang tak boleh makan, minci. Ya, cakap, nanti sekarang tak boleh pun. Ada orang tak suka makan sebahagian daripada binatang laut ni, daripada ini, walaupun boleh. Kan awak nak kata, dia tak suka apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, benci yang ni keluar dari Islam. Tak boleh? Tidak. Dia berarti macam mana yang keluarkan awak daripada Islam, awak benci sesuatu daripada syariat Islam ini, kerana dia syariat Islam, kerana dia agama. Bahaya. Solat tak suka, solat sunat ni apa ni, solat malam-malam terawih panjang-panjang ni apa ni. Ada eh? Tak buang masa lah ni semuanya. Tak, tak suka belajar macam ni, belajar tak suka. Ada orang tak suka kerana agama. Dan perkara lain yang makruf lah, especially perkara berkenaan dengan kenapa lelaki lebih dimuliakan dalam Islam kononnya daripada wanita. No, wanita tu tidak dimuliakan lah, dihina kononnya tu. Mana pula eh? Kenapa nak lelaki dia jadi nabi, wanita tak boleh jadi nabi? Kenapa lelaki jadi imam, wanita tak jadi imam? Jadi saya dah bawakan dalil kenapa wanita tak boleh jadi imam. Sebab dia tak boleh jadi nabi. Kita tak boleh, dia tak pernah jadi. Ada tak nabi, nabi wanita, rasul wanita? Tak ada kan? Allah kata aku apa ni, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum kau Nabi Muhammad rasul daripada kalangan laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utuskan sebelum engkau melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Itu laki-laki lah rasul dan nabi. Siapa yang benci tu kerana tak puas hati, kerana agama ni tak adil, kerana agama ni apa ni opresif dan sebagainya, ha, keluar dari Islam, keluar daripada Islam. Walaupun dia sendiri bermaju dengan dia, dia pun maju, tapi dia tak suka kerana Islam boleh jadi bahaya. Begitu juga dengan perkara lain dalam apa ni, dalam Islam. Walaupun dia kecil, walaupun dia amal, sebab dia terkeluar daripada Islam ataupun dia mengeluarkan seorang tu daripada Islam, ada urut. Apabila awak benci sesuatu daripada syariat, maknanya awak telah memburukkan sesuatu yang dipandang baik oleh Islam, dipandang baik oleh Allah SWT. Mana boleh benda yang baik Allah SWT, kalau boleh kan maknanya baiklah. Awak pandang dia tak baik. So, itu menyalahi fundamental lah. Yang kedua, dia melawani, dia menyalahi asal menyerah diri, menerima yang mesti ada dalam seseorang muslim. Orang Islam tak dinamakan orang Islam melainkan ini siapa? Serah diri. Islam itulah. Islam maknanya kerana Islam. Dan Islam maknanya menerima apa yang ada kat dalam Islam. Kalau awak benci, maknanya awak tak terima. Kalau awak tak terima, awak orang Islam. Baik. Dan yang ini, zaman mutaakhir ini dah makin banyak. Dah makin banyak. Jadi kita cakap macam mana yang kita katakan boleh kita cakap, iaitu secara general, siapa yang benci sesuatu daripada agama Islam, dia kafir. Kita cakap macam itu, kita takut-takutkan orang dengan kata-kata ini. Disepakati oleh semua ulama. Ada pun benci semua Islam. Tak ada orang Islam yang benci semua Islam. Ada? Mana ada? Mesti dia ada suka, dia ada sayang terhadap sebahagian daripada Islam. Nak benci semua Islam, itu hanya orang munafik. Sebab tu kita katakan yang benci ni syai'an, sesuatu daripada Islam. Dan dia kata sesuatu maknanya tak mesti lain orang. Jadi kalau kebanyakan Islam dia tak suka ni, bukan orang Islam. Mesti kebanyakan Islam dia suka. Tapi itu tak bermaknanya awak Islam. awak mesti suka semua Islam. Eh? Dia tak boleh berhenti sikit pun daripada Islam. Allah SWT telah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلْ أَعْمَالَهُمْ. Adapun orang-orang yang kafir itu, maka celakalah mereka dan telah sesatlah amalan mereka. Kenapa? ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Itu adalah kerana mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka telah dihapuskanlah amalan mereka. Dalam kitab ini tidak ada. Tapi ada ayat yang seumpama ini itu dalam surah Muhammad. Ada beberapa buah ayat dalam surah Muhammad berkenaan dengan benci terhadap apa yang Allah SWT turunkan. Antaranya yang ada di dalam kitab ini, Allah SWT telah berfirman, lepas itu, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitan sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'di al-amri wallahu ya'lamu israrahum fakayfa idza tawaffatuhum al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas pada mereka, murtad, syaitanlah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Dan demikian itu kerana sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, iaitu orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahsia mereka. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya mengumpul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal itu. Ini yang terakhir itulah dalil. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan mereka membenci keredaannya. Apakah keredaan Allah SWT? Syariatnya, semua syariat Allah SWT Allah reda. Jadi kalau dia benci sesuatu dengan syariat Allah SWT, dia masuk ke dalam ayat ini. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Dan ke atas lagi ayat dah katakan orang ini telah kembali ke belakang kepada kekafiran, murtad. Itu perkara yang kelima yang membatalkan al-Islam. Ada orang benci orang yang dakwa, orang yang amar makruf nahi munkar, benci. Hukumnya kafir. Dia benci satu perkara yang daripada syariat Allah atau tidak, syariat Allah. Orang yang ajak orang pergi sembahyang makruf lah, mana pula tak baik. Orang yang larang orang apa ni tak tutup aurat, mana pula tak bagus. Orang yang larang orang berkhaluat, ini tak bagus, mana pula tak bagus. Jadi kalau benci perkara seperti ini, bagaimana yang terdapat di negeri-negeri Arab, di sebagian negeri Islam, dan ramai ni dah mula benci dengan perkara seperti ini, kita khawatir terhadap keimanan itu. Hukum poligami. Adakah ada mubah yang ini halal, boleh ataupun sunnah? Tak ada satu pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat, satu mubah, satu sunnah. Dua-dua je. kalau secara asal, kalau ikut keadaan, memang dia macam-macam wujud. Kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib, kadang-kadang dia makruh, kadang-kadang dia haram. Tapi awak cakap pasal hukum asal, memang ada silap. Ada kata dia halal sahaja, ada kata dia sunnah. Yang kata dia halal sahaja, mereka lihat dia ada asal perkahwinan itu sendiri. Kahwin satu kalau yang cakap dua, apa hukum dia? Halal, dia macam makan dengan minum. Mereka masukkan dia seperti perkara yang mubah, pakaian dan sebagainya. Apa hukumnya? Orang perlukan. Tak perlu pun orang kan akan makan. Orang akan pakai baju, orang akan kahwin. Tapi kata ni benda ni, dia boleh sama Islam. Jadi dia mubah. Kemudian dia letakkan syarat-syaratnya. Dia letakkan syariat kat situ. Orang melihatkan dia adalah sunnah. Mereka lihat kepada beberapa dalil dalam Al-Quran. Misalnya perkahwinan dan apa-apa perkara lagi daripada sunnahku. Siapa yang paling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan tu. Jadi kita katakan dia sunnah. Nak kata wajib taklah. Banyak juga orang yang tak kahwin. Zaman Nabi SAW ada juga Nabi yang tak kahwin misalnya. Takkan nak kata wajib. Jadi susah pula orang nak kahwin semuanya kan. Baik, tapi kalau dah cerai, dah kira ke belum tu? Tu mesti kahwin, mesti tak boleh cerai. Ini macam mana pula macam tu? Jadi tak ada wajib. Kawan kata wajib tak ada, cuma ada dua pendapat saja. Iaitu ada mubah ataupun sunnah. Jadi kalau itu untuk satu, bagaimana untuk yang dua, yang tiga dan yang empat? Nah, dalam Quran dah jelas katakan, kalau kamu perlu, kalau apa ni, dalam surah An-Nisa dalam bab ni wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama. Ini orang yang menjaga anak-anak yatim, dan ada di kalangan anak-anak yatim tu perempuan. Jadi sekarang dah balik perempuan, ada 2, 3, 4 orang misalnya. Jadi susah nak jaga. Jadi Allah kata, kalau kata susah nak adil dengan diorang semuanya, kahwin semua, kahwin je. Fasihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dikekalkan anak yatim tu. Maka kahwin daripada anak-anak ni 2, 3 ataupun 4. Kalau dah kahwin, dia kedua lah. Kalau belum, yang pertama 2, 3, 4. Sunnah Allah kata, Fa'in khiftum ala ta'dilu. Kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, bawa saya datang satu ataupun wau mana dekat iman pun, ataupun dengan hamba saya dia sudah. Jadi ini jelas tentang hukum apa ni bernikah lebih daripada satu poligami ini. Kerana Allah kata masa satu itu cukup. Jadi kalau dia apa ni sunnah, mereka mengatakan, ada yang mengatakan daripada hadis ni sunnah, daripada ayat ni sunnah, ada juga mengambil daripada ayat ni dia mubah. Jadi ini masalah ijtihad. Jadi itu bukan isunya, dia sunnah ataupun dia mubah. Isunya adakah dia masuk dalam syariat Islam ataupun tidak. Ya, dia adalah bahagian daripada apa yang Rasulullah SAW bawa ataupun tidak. Ya. Jadi kalau begitu, awak benci perkara tersebut. Bukan benci tabi'i, benci kerana ini agama Islam. Oh, tak rela lah ni daripada Islam. Haa, tak Islam. Walaupun dia satu masalah. Dan lagi perkara lain tentang hukum hudud dan sebagainya, zalim dan seterusnya, itu semua awak kalau benci, maka awak telah keluar daripada Islam. Jadi kita hanya perlu terima sahaja. Terus kadang macam boleh hamba, apa ni, hamba dalam Islam. Ada kan? Boleh jadikan hamba kan? Betul lah. Dia tak suka ini zalim, ini apa semua. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pakai akal dalam masalah-masalah syariat ini. Bercakap pasal yang tadi tu, pasal bahagian orang benci kepada orang yang berdakwah dan sebagainya, dia pun kadang-kadang kita lihat ada sebab-sebab. Satu memang benci kerana Islam, itu memang bukan orang Islam. Tapi kadang-kadang dia benci kepada dakwah tu kerana sebab, kerana pengalaman biasanya. Pengalaman pribadi. Macam orang naik kapal terbang, kalau pengalaman dia baik, dia akan budina lah kapal flight to boat tu lah. Tapi kalau ada satu je pengalaman tak baik, habis dia tutup sampai bila-bila dia, dia tutup apa tu airline tersebut kan. Adil tu macam tu. Tapi kebanyakan manusia tak adil. Jadi kadang-kadang kalau dia ada pengalaman tak baik, jumpa orang dakwah yang tak pandai dakwah lah, misalnya atau tersilap lah, ataupun sengaja yang silap ataupun jahil, dia benci kepada dakwah. Apakah orang masukkan dia sebagai orang yang tak berdua? Dekat sini kita kena lihat. Dekat segala seperti ini, kalau kita dah ingatkan dan dia masih lagi ikut perasaan macam itu, benci, dan kali ini, dan bukan hanya benci kerana orang yang dakwah tersebut saja, bukan benci orang tu, tapi dakwah semuanya sekali, macam mana pun kita tetap katakan dia telah benci terhadap sesuatu yang datang dari satu. Nampak ya? Pasal itu orang tu sebab, tapi dia tak dapat bezakan orang tu dengan dakwah tu. Dia tak berbezakan dengan orang tu dengan Islam tu. Jadi dia benci sebahagian daripada Islam tu. Walaupun itu penyebabnya, tapi dia tetap dia telah benci kepada Islam. Dia masuk ke dalam yang kita bincangkan. Jadi tak boleh kita suka-suka juga lah kan, jadikan dia alasan. Cuma masalah ni, jadi kalau gitu orang yang dakwah dan sebagainya, kena dakwah, jangan jadikan dia sebab orang benci dakwah. Jangan jadikan sebab orang benci. Walaupun itu tak jadi uzur halangan untuk dia. Kalau dia benci, dia jadi orang yang bukan Islam. Baik, ada apa-apa soalan berkenaan dengan ini? Mestikah orang yang tidak benci kepada apa pun juga yang datang daripada Rasulullah SAW ni, daripada syariat ini, ada tak orang yang tak benci dengan syariat ni, dia mesti tak buat salah, dia mesti tak buat dosa? Tak mesti. Allah boleh benci perkara tersebut, benar ni tak bagus, Allah buat juga. Ada. Jadi ada dua benda kat sini, benci dan buat. Jadi kita kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi jangan tengok perbuatan orang aja. Dia ni tak benci kepada maksiat, dia buat maksiat. Dia tentu kerana apa semua sini, ini kan haram, dosa ni semua. Dia tak benci dengan perbuatan tu macam dia buat. Dah boleh kita cakap. Lepas tu bila dia benci dengan dia tak benci dengan perkara yang dilarang oleh Allah SWT ni, syariat ni, dia kasi. Apa itu semua orang buat macam kasi ni? Tak boleh Jadi ada perbezaan antara benci sesuatu dan buat perkara yang dia benci. Perkara yang keenam, Surat 28. Orang yang mengolok-olok menghina Allah dan Rasul, Al-Quran, Dinul Islam, Malaikat atau para ulama kerana ilmu yang mereka miliki. Sebenarnya ni bukan asal dalam apa ni, dalam kitab dia dah syarahkan sekali. Di dalam kitab, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya adalah barang siapa yang mengolok-olokkan sesuatu daripada agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au tawadihi ataupun ganjarannya, au iqabihi ataupun balasan hukumannya, kafar. Maka dia telah kafir. Dan siapa telah uluk-ulukkan sesuatu daripada agama Rasulullah SAW, sama dia datang dari, sama dia berkaitan dengan pahalanya ke ataupun balasannya ke, maka dia telah kafir. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kamu mengulur-ulurkan? Jangan buat alasan lagi. Kamu telah kafir setelah keimanan kamu. Jadi ini menerangkan tentang perkara yang membatalkan Islam. Dan perkara ini amat-amat berbahaya, kerana ia mungkin dipandang sebagai remeh oleh kebanyakan orang, iaitu mengolok-olokkan agama. Mengolok-olokkan agama ataupun sesuatu daripada agama, seperti apa? Pahalanya, syurganya, huruf ain bidadari, buah-buahan, setiap kali makan tukar dia punya ni, ataupun badasannya panah, maka dia telah kafir. Dan yang tadi kita dah sebutkan, so, pertama sekali istahza'a maknanya mengolok-olokkan, menghina, main-mainkan. Ijtihad, istahza'a, mengolok-olokkan sesuatu ini pun terbagi kepada dua bahagian. Satu, mengolok-olokkan sesuatu daripada agama ini secara total, secara total, maknanya bukan sebahagian-sebahagian daripada agama, semua agama sekali awak olok-olokkan. Mak Islam, semua Islam ni semua apa, agama apa ni, agama Arab, agama Badui ke apa dan sebagainya, agama orang Padang Pasir, agama unta, itu dah tentu sekali bukan Islam. Satu lagi, dia olok-olokkan bahagian daripada Islam. Contoh, dia telah diberikan sesuatu khabar berita yang baik misalnya daripada Islam, daripada Al-Quran, daripada hadis, ataupun pahala-pahalanya, surga dan sebagainya, ataupun dosa-dosa, balasan-balasan dan sebagainya. Yang itu kalau dia mengolok-olokkannya, dia telah kafir, walaupun dia bahagian, bukan Islam secara total. Kemudian, mengolok-olokkan daripada sudut perbuatan pula, orang yang membuat tu ada dua macam. Satu, dia olok-olokkan tu dengan cara yang tidak tidak niat nak apa tu, nak olok-olok, tak ada niat nak olok-olok. Satu, olok-olok tapi tak ada niat nak olok-olokkan agama lah, kata-kata main-mainkan agama. Tapi bukan nak main-mainkan agama, niat dia bukan nak main-mainkan agama, mulut keluar, keluarlah main-mainkan ejek-ejek. Yang lagi satu, memang dia fikir-fikir kan, dia memang niat nak ejek agama tersebut, dan lahirlah perbuatan tersebut, lahirlah perkataan tersebut. Jadi dalam hati memang ejek-ejekkan agama, kemudian memang betul-betul dia buat, sama macam apa yang kat dalam hati. Yang ini dah tentu sekali lah dia masuk dalam kafir. Dahsyat punya kekufuran, walaupun itu perkara kecil, satu perkara kecil saja dalam Islam tersebut. Ada pun yang kedua, macam mana dia tak niat nak uluk-uluk, kafir ke tidak? Dia tak ada niat nak uluk-uluk, kafir? Kafir. Jadi cuba bayangkan yang pertama tu macam mana dia punya dosa dia, kekufuran dia lagi teruk. Yang ini olok-olok tak ada niat pun kafir. Yang itu sekali teratur keras sangat, kita nak keras-keraskan. Tengok ayat Al-Quran yang dibawa oleh penulis ni, Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli. Katakanlah, adakah dengan Allah, adakah dengan ayat-ayat Allah, adakah dengan Rasulullah kamu selalu berpuluh-puluh? Okey, kita cepat. La ta'tadiru. Tidak usah kamu minta. Apa dia kata? Minta lo? Minta maaf ke bawah ni. Tidak usah kamu minta maaf. Kerana kamu telah kafir sesudah beriman. Itu dia. Itu dah lihat dia. Kerana kamu kafir setelah beriman. Ayat sebelum ini menunjukkan, lebih menunjukkan terhadap hukum yang akhir ni. Kerana ayat sebelum ini kata walain ta'altahu layakulunna innama kunna nafudu wa nal'amu. Kalau kau wahai Muhammad tanya mereka, kenapa mereka olok-olok ni semuanya, apa niat mereka ni, betul ke tak Islam ke apa, tentu mereka akan kata kami hanya nafudu, murak-murak aja dan main-main nal'am. Lepas tu hukum dia kat awak, oh kalau main-main yang kali jangan buat eh. Bertaubat je. Tak, jangan minta maaf lagi. Kamu telah kafir setelah beriman. Jadi maknanya uluk-uluk pun tak ada niat nak uluk-uluk pun kafir. Tak ada niat nak ejek-ejek pun kafir. Kalau niat lagi dahsyat. Alhamdulillah. Kita akan terangkan lebih panjang tentang perkara ini. Perkara penting. Baik, kemudian itu dah ada kita dah. Dah faham dah. Kemudian mengolok-olokkan ini juga, kalau kita lihat kategori lain pula, pembahagian lain pula, ada dua lagi. Satu yang sarih istizah. Satu olok-olok yang nyata. Nyata maknanya dengan perkataan diolok-olok direct, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam kisah ni, dalam surah Taubah ni. Bukan surah Taubah ni. Mereka kata apa? Dalam peperangan Tabuk, mereka duduk-duduk pada satu hari, bahkan mereka berkata ma ra'ayna nidla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wala akzaba al-sinan wala ajbara inda al-liqa'. Tak pernah kami lihat perempuan-perempuan dalam majlis minum air ke apa kan? Kami tak pernah lihat seumpama kita punya kari-kari ni lah, yang lebih apa ni, lahap nak makan, lebih kuat makan dan lebih burung lidahnya, lebih pengecut apabila bertemu dengan. Siapa yang mereka maksudkan ni? Nabi SAW dan sahabat-sahabat ni. Mereka main-mainkan orang ni. Ini semuanya orang ni kuat makan je. Ini semua pembohong. Ini semuanya penakut. Mereka duduk dalam majlis dan mereka cakap macam itu. Ini namanya istihzah sarih. Ini maknanya bohong, ejek-ejek dan uluk-uluk yang nyata. Jelas. Tak boleh nak kita katakan apa ni, minum selindung lagi. Yang kedua adalah uluk-uluk yang tidak nyata. Halus. Kalau sebut pasal misalnya azab api neraka je, dia pun buat action tangan. Tangan misalnya nanti pun. Ataupun bila sebutkan tentang apa ni, syurga apa sebenarnya, dia tarik bibir dia. Betul kan? Ataupun dengan tangannya dia buat macam-macam apa-apa isyarat ya, dengan mata misalnya, itu ke apa semuanya, tetap nak dengan niat ataupun bukan dengan niat, tapi dia bukan nyata terhadap agama Islam. Sama juga hukum ya. Sama hukumnya, sarih ke tak sarih, hukumnya sama. Tak boleh main-main terhadap agama. Ayat tadi terlampau keras sekali. Dan ayat itu mengatakan bahawa kamu telah kafir setelah kamu beriman. Maknanya sebelum ini orang-orang yang cakap ni beriman. Tapi iman dia bagus ke tak bagus? Kuat ke tak kuat? Iman dia tak kuat, sebab tu dia sampai buat macam ini. Bahagia ni kalau iman tak jaga, dia sampai dia jatuh kepada satu perbuatan akhirnya dia kukur. Iman betul akhirnya mereka mereka kafir dengan perbuatan iblis-iblis. Ini masalah kerana ada banyak benda dalam Quran, dalam sejarah, semua yang berkaitan dengan Islam lah. Hukum Islam ke apa, semua ni ejek-ejek dan sebagainya. Itu semuanya kita katakan fitnah lah bagi orang Islam. Fitnah maknanya apa? Ujian bagi orang Islam. Jangan ejek-ejek. Kerana kita ni kerana yang banyak sifat main-main. Betul tak? Sebab kalau biasa main-main dengan perkara dunia, satu hari nanti dah tak ada modal, dia main-main dalam cara agama lah. Betul ya? Kita kadang-kadang tengok juga tentang orang pasal buat puasa. Ada buat cerita pasal puasa, ejek-ejek orang puasa, main-main dan orang puasa dan jadi ini semua mungkin kita kena apa ni, kena teksa lah, hati-hati. Mungkin beritahu pada orang ramai tentang bahayanya perbuatan ini kerana lebih menggunakan orang daripada Islam. Jadi kita dah terangkan dalilnya dan kita telah terangkan jenis-jenis mengejek-ejek dengan sesuatu daripada Islam. Baik, satu perkara lain. Sekarang ni dia tak ejek-ejek Islam, iaitu khabar yang datang daripada Islam ke, dia tak mengejek ganjaran Islam ke, tak mengejek apa ni hukum asam Islam dan seterusnya. Tapi kali ini dia ejek orang Islam. Dia ejek orang-orang soleh pula daripada orang Islam. Dia ejek ulama-ulama orang Islam pula. Kafir ke tidak? Kafir. Kafir aja kan? Kenapa aja nak ejek sampai kafir? Jadi jawab kita kena lihat. Kita lihat dulu. Dia ejek orang-orang soleh ni, dia ejek ulama-ulama ni apa pasal? Yang ini kena tanya. Kata ustaz tadi ejek-ejek apa pun tak ada sebab pun mesti kafirkan. Tapi ni kenapa nak tengok dulu? Dia kena tengok dulu lah. Kalau dia ejek orang soleh ni, dia ejek orang imam ni ke, dia ejek Bilal ni ke, orang soleh lah kita anggap, dia ejek ustaz ni ke, orang alim ni ke, kerana orang ni badan besar misalnya, kerana orang ni mata dia begitu ke, kerana orang ni kurus saja ke, kerana orang ni suaranya begitu ke, kerana orang tu, orang tu punya sifat, sifat peribadi, sifat siap-siap dia, bukan pasal agama yang dia bawa, bukan pasal agama yang dia amalkan. Kalau dia orang soleh, adakah itu keluar daripada Islam? Jawabnya tidak. Tetapi itu tetap dosa. Jadi itu termasuk dalam An-Namimah. Itu termasuk dalam apa ni, empat ni empat orang. Cara dia jalan berapa orang alim kan, dia cara jalan dia macam-macam rupanya kekurangan kan? Cara dia jalan, cara dia cakap dan sebagainya. Dan dia orang alim dan dia alim, itu tak keluarkan dia daripada. Tetapi kalau dia ejek-ejekkan orang yang alim, dia ejek orang yang soleh kerana agama yang dia bawa, kerana agama yang dia amalkan, sama macam tadi. Kerana dia telah mengejekkan agama. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan kalau ada orang macam gini dekat majlis-majlis, dia nak ejek-ejekkan orang alim ke, orang soleh ke, dia nak ejekkan agama Islam ke, dia salah lah eh? Kita tahu. Tapi boleh tak duduk dengan dia? Boleh duduk dengan dia? Tak boleh. Tak boleh duduk dengan dia. Allah SWT kena larang daripada kita duduk dengan orang yang ejek-ejekkan Islam ke Allah SWT. Mesti kita jauhkan daripada mereka. Allah SWT telah berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taf'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sesungguhnya kami tak turunkan ke atas kamu di dalam kitab bahawa kalau kamu dengar ayat-ayat Allah SWT dikuburkan ataupun diolok-olokkan, maka jangan kamu duduk bersama mereka sehinggalah mereka bercakap tentang perkara lain. Jika tidak, kamu seperti mereka. Jadi sekarang peringatkannya bukan masalah ejek-ejek, insyaAllah kita tak buat lah. Tapi masalah kalau kita duduk waktu diorang ejek-ejek, kita pun ejek-ejek. So kita pun ejek-ejek, masalah besar. Kita pun ketua daripada Islam. Bukan memang ya. Innakum idza minkum. Kamu kalau tak keluar, maknanya kamu tak beriman. Kamu boleh dengar lagi, mana boleh dengar lagi. Innakum idza minkum. Kalau ada daripada kalangan orang Islam pun kita kena, kalau ada bukan Islam pun kita kena lari. Kalau boleh marah dia, marah dia. Ada dia bos kita, dia tanjin kita ke apa semua, dia main-mainkan Islam. Oh, lu orang nak macam ini, macam ini, macam ini ya. Kita pun dengar je. Takut dia. Kalau dah dia mainkan, dia mainkan, dia mainkan, mana boleh. Kita boleh lawan, kita lawan. Dengan cakap tak boleh, kita memang tak kasi. Ya? Sebab saya cakap kalau boleh lah lawan. Kalau tak boleh, kenyakan kalau tak boleh lah kan. Yang sedihnya kadang-kadang orang Islam bila dia marah, dia punya perangai dah tak macam orang Islam. Dia mulalah main-mainkan kita, mainkan agama ke dan sebagainya. Dan dia buat macam keadaan macam kau orang Islam langsung. Orang kena sedih juga. Tak ada apa-apa dia baik tau. Baik, orang masjid. Tapi bila dia marah saja, macam-macam dia keluarkan. Betul-betul dia ilmu macam orang, orang kafir. Kalau dalam keadaan yang tak apa ni, kita katakan tak betul, orang macam ini boleh kita pukul. Sebenarnya apa kan dengan dari keadaan, kalau dia ni perangai dan letih daripada dia jadi lain, dia jadi macam titan. Ada orang yang macam itu, dia dah marah dengan awak, dia jadi macam titan. So dia punya dikasak pasal agama, dia cakap pasal lato tu semuanya. Kalau kat negeri Islam, dia dah boleh dilakukan sebagai orang yang bukan Islam, tak ada hormat, tak ada kehormatan bagi dia. Jadi kat negeri sini tak boleh lah. Biasanya orang buat kerja ni orang yang iman dia lemah ataupun tak diiman langsung. Sebab tu Allah kata dia bukan beriman. Okay. Baik, itu saja yang tepat insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Ada lagi 7, 8, 9, 10. Banyak juga kan, ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.